Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal jama'ah, jama'ah salat Id, a'azzani Allah wa iyyakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Lantunan takbir. Zikir. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan, diperintahkan sebagai syiar bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bulan Ramadan, disitulah diwajibkan berpuasa. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk, dan juga Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Maka barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Dan siapa saja dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa, diganti dari yang lain. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan supaya kalian bisa menyempurnakan bilangan hitungan berpuasa kalian, bagi yang beruzur karena safar atau sakit tadi diganti dengan hari yang lain, supaya kalian tetap mendapatkan kenikmatan berpuasa sebulan penuh. Dan supaya kalian takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa hidayah. Sebagaimana kalian ketahui bahwasanya syariat puasa ini bukan hanya diberikan kepada kalian tapi juga kepada umat-umat sebelum kalian. Dan kalian pun tahu bahwa banyak dari umat-umat sebelum kalian yang kemudian tidak berjalan di atas hidayah. Mereka sama diberikan syariat seperti kalian. Mereka sama diturunkan kepada mereka wahyu. Sama mereka diputus untuk mereka utusan. Akan tapi di akhir-akhir mereka banyak yang kemudian keluar dari siratal mustaqim, keluar dari jalur hidayah. Sehingga ketika kalian masih berada di atas hidayah, masih berada di atas iman Islam dan diberi taufik untuk beramal saleh, kabirullah, agungkanlah Allah. Itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan ketika kalian masih berada di atas hidayah, di atas shiratal mustaqim, tidak dicabut dari kalian iman dan amal saleh, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Bersyukurlah. Merasa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati merasa ini adalah semata-mata karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Rasa merasa tingkatan penghambaan yang tinggi di sisi saya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui banyak melakukan ibadah dan apabila terutama di malam hari, kemudian ada yang mempertanyakan, tidakkah engkau telah dihapus dosanya yang telah lama ataupun yang akan datang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afala urid an akuna 'abdan syakura. Memangnya aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur, merasa diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasil usahanya, bukan karena dirinya yang memang pantas mendapatkan kenikmatan tersebut, bukan karena kecerdasannya, bukan karena telaahnya, semata-mata itu adalah pilihan, karuniah, pemberian, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur para ulama mengatakan yastalzimus sabr. Syukur itu tidak bisa dipisahkan dari kesabaran. Syukur itu akan menuntut adanya kesabaran. Karena seorang yang bersyukur tentunya dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia akan memberikan seluruh kenikmatan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia akan menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kesabaran. Kesabaran untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan as-sabru, kesabaran itu juga dikandung di dalamnya rasa syukur. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang yang bersyukur tidak bersabar. Sebagaimana tidak bisa sabar tanpa ada rasa syukur. Karena sesungguhnya setiap hamba diberikan kenikmatan, tentunya dia harus bersyukur. Ini maklum. Adapun harus bersabar, tentunya dia harus menahan hawa nafsunya untuk tidak membelanjakan, tidak menggunakan kenikmatan tersebut kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberikan ujian, tentunya dia harus bersabar sekaligus bersyukur. Untuk senantiasa bersabar, maklum, karena dia sedang diberikan ujian. Untuk bersyukur, karena di situ Allah memberikan kesempatan dia untuk beribadah dengan rasa sabar. Dan itu kenikmatan yang Allah berikan. Itu tuh setiap hamba, kondisi apapun, ada pada dirinya Allah untuk beribadah di dalam. Ketika diberikan kenikmatan, apapun itu kenikmatannya, dia sedang diberikan kesempatan untuk beribadah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan ujian, cobaan apapun itu, maka dia sedang diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, semata-mata mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal jamaah azami Allah wa iyyakum. Sabar dan syukur tidak bisa dibuktikan kecuali dengan ujian-ujian. Tidak bisa dikatakan orang yang penyabar sementara dia tidak pernah mendapatkan ujian. Tidak bisa dikatakan sebagai orang hamba yang banyak syukurnya sementara dia tidak diberikan kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluku bisyari wal khair fitnah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku uji kalian dengan keburukan." Keburukan. Entah itu kemiskinan, entah itu rasa sakit, entah itu kehilangan saudara yang tercinta. Entah apapun itu yang namanya keburukan yang tidak disukai oleh hawa nafsu, ataupun kebaikan, entah itu kebaikan harta, berlimpahnya harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, dimudahkan untuk urusan dunianya, entah itu kesehatan, rasa senang, apapun itu kebahagiaan, kesenangan yang merupakan kebaikan, itu semuanya di sisi Allah adalah fitnah. Itu semuanya adalah ujian. Di mana siapa di antara kita yang memang bisa bersyukur dan siapa yang bisa bersabar? Ayo jemaah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dengan rahmatnya, terkadang memberikan kenikmatan lewat perantara dari hambanya, dari makhluknya. Allah memberikan hidayah, memberikan risalah lewat perantara para rasulnya, kemudian para penerus para rasul dari kalangan imam, dari para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan kenikmatan rizki berupa harta lewat perantara orang lain yang memang itu semuanya bagian dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pun bersabda, la yasyukurullah man la yasyukurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Sebagian ulama mengatakan maksudnya, kalau memang orang itu karakternya tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kebaikan kepadanya, yang lewat perantaranya Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, kepada dirinya, dia tidak merasa berterima kasih kepada orang tersebut, bahkan sebaliknya memberikan kufuran, maka orang yang karakternya seperti itu, dia pun tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal jamaah azami Allah wa ayyakum, ketika seorang diberikan kebaikan berupa tenaga, berupa harta, berupa bantuan oleh orang selayaknya, dia membalas kebaikan walaupun dengan sekadar untian doa jazakumullah khair. Maka bagaimana kalau orang itu diberikan kebaikan berupa kebaikan akhiratnya, kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, bahkan diajari ilmu, dididik, anaknya diberikan pelajaran-pelajaran yang berharga yang itu untuk kemaslahatan diri dan orang tuanya, bahkan di dunia dan akhirat nanti, sudah selayaknya kalau dia memberikan rasa syukur, berterima kasih sebagai wujud bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan diberikan iman dan Islam, kenikmatan diberikan kemudahan untuk belajar, kenikmatan untuk diberikan taufik orang-orang untuk mau berdakwah di sekelilingnya, untuk mau mengajarkan ilmu syar'i, diberikan kemudahan untuk ada komunitas kawan-kawan yang mau bau-membau bertahun alal birri wa taqwa. Tunjukkan rasa syukur itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tentunya rasa syukur kepada sesama yang dengan perantaranya Allah memberikan keseluruh kenikmatan tadi. Ayyuhal jamaah azami Allah wa iyyakum, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda ketika mengingatkan para perempuan, mengapa banyak dari mereka banyak menjadi penghuni neraka? Dikarenakan mereka yang kufur asyir, mereka kufur, mereka tidak syukur terhadap pertolongan baik suaminya. Padahal dia membutuhkan baik secara syar'i maupun kauni. Secara syar'i memang dia tidak bisa diberikan keleluasan untuk beraktivitas di luar. Dia tidak bisa safar seenaknya tanpa dampingan mahram. Tidak bisa memenuhi kebutuhannya kecuali harus ada suami yang qawwamun 'ala nisa', yang memang Allah fadhala ba'dhum 'ala ba'dhin, yang memang Allah berikan, takdirkan kelebihannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara kauni pun mereka membutuhkan tenaga, membutuhkan perlindungan. Memang hanya Allah takdirkan para laki untuk menjadi penanggung jawab para perempuan, akan tapi banyak dari mereka kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan ini melalui para lelaki, para suami. Ayat jamaah azami Allah wa ayat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat, berarti ini bukan hanya untuk perempuan. Berarti di sana juga ada tentunya para lelaki yang juga tidak memiliki rasa syukur terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga Allah subhanahu wa ta'ala ainal insana bi rabbihi la kanun. Kanun, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka kanun, orang yang hanya mengingat dia ketika diberikan ujian bencana, tapi tidak ingat berbagai kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kejahilan manusia, ketika diberikan kenikmatan dia lupa, akan tapi yang dia ingat adalah kesedihan-kesedihan, bencana-bencana, ujian-ujian. Begitu juga terkait dengan lubangan sesama orang yang telah berbuat baik kepadanya, yang dia ingat adalah keburukan. Akan tapi kebaikan-kebaikan yang besar, bahkan nilainya besar di sisi Allah, di sisi syariat, dia tidak ingat. Itulah sifat manusia galuh, yang tentunya hanya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa terselamatkan dari sifat tersebut. Ayolah jamaah azza Allah wa iyyak. Kesabaran sebagaimana rasa syukur. Dua kewajiban yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu, dua perkara yang merupakan tonggak kebesaran dalam keimanan. Sehingga dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibu antan khulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masaluhumul basa wadzarra wajurzilu hatta yaqula rasul waladina amanu ma'amata nasrullah ala inna nasrullahu qarib ala inna nasrullahu qarib. Kalian menyangka, kalian menduga, kalian beranggapan seenaknya saja kalian bisa masuk surga, jannah dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, kekal abadi tanpa ada kesedihan, sempurna kenikmatannya. Kalian menganggap mudah untuk masuk ke jannah. Sementara belum pernah kalian berjumpa, belum pernah kalian mengalami bencana ujian apa saja yang telah menimpa umat sebelum kalian. Masadhumul dharrah, mereka tertimpa dharrah, kemiskinan yang sangat parah, yang sangat sulit hanya untuk sekedar makan, mengisi perutnya. Kalian belum pernah merasakan seperti itu. Walbasa, rasa sakit, entah itu karena jihad, kalian belum pernah merasakan seperti itu. Dan zulzilu, benar-benar dibuat goncang oleh rasa takut terhadap musuh. Goncangan-goncangan berbagai macam ujian. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman saja sampai mengatakan mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Bukan mereka tidak yakin dengan pertolongan Allah, tapi berharap cepat. Seakan-akan sudah tidak bisa sabar lagi. Kapan pertolongan Allah itu datang? Alaa nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayol jamaah azzaqallahu wa iyyakum. Ayat ini dan ayat yang semisal mengerita kita belum seberapa kalau kita diberikan berbagai macam ujian, berbagai macam kesulitan, berbagai macam goncangan dalam kehidupan kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Belum seberapa. Mestinya kita mengata diri kita dengan umat-umat terdahulu, sehingga justru itu akan menambahkan rasa syukur dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, akan kita merasa kurangnya kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol jamaah azzaqallahu wa iyyakum. Dalam ayat yang lain, secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasibat nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna allahu alladziina sadaqu walaya'lamanna alkadzibiin. Alif Lam Mim. Mereka manusia menyangka, mereka menduga kalau sudah mengaku beriman kemudian tidak diuji, sudah mengaku bertauhid mengikuti manhaj salaf, alhamdulillah kemudian tenteram tenang tanpa ujian. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat-umat sebelum kalian, sehingga dengan itu ketahuan mana yang jujur dengan pengakuannya dan mana yang dusta, hanya sekedar baik pengakuan tapi tidak mau konsekuensi terhadap ungkapan keimanannya, terhadap pengakuan berikutannya terhadap Al-Qur'an. Aku qauli hadza wa ja'alani Allah wa iyyakum minas syakirin as-sabirin. Wahai dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa taqabbalallahu minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.